Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala 'azza min qa'il: ya ayyuhalladhina amanu taqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, ikhwani fid din, jazakumullah, para aba juga ummahat, wali-wali santri ma'had darussalaf rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu di tempat yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, untuk saling mengingatkan di antara sesama kita dengan kita mendengarkan kalam Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga itu Allah jadikan pedoman bagi kita semua. Pada kesempatan ini ana diminta untuk memberikan tausiah yang sesungguhnya ini sangat pantas untuk ditujukan kepada yang karena sangat butuhnya diri ana pribadi terhadap pesan-pesan tersebut, nasihat-nasihat tersebut. Dan ini juga ana sampaikan kepada para ummahat, para aba dan ummahat, karena ini adalah kalau datang itu dari Allah, maka itu adalah yang diumpamakan sebagai barang kececer milik antum semua, milik para aba dan milik para ummahat. Seperti kata mereka, para ulama kita, al-hikmah itu dhalatul mu'min. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah, kebenaran itu barang kececer milik orang yang beriman. Milik orang yang beriman. Mereka yang punya. Siapapun yang menyerahkan dan menyampaikannya kepada mereka, mereka mestinya bersenang hati ketika dia mengenal itu adalah al-haq dan hikmah yang merupakan kepunyaan dia. Ini yang ingin anak sampaikan pada kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah ini, di samping juga sebagai peringatan buat diri pribadi. Ikhwani fi din, jazakumullah. Di antara yang ingin ana pesankan pada majelis yang semoga diberkahi oleh Allah ini, satu pesan yang sesungguhnya juga mencakup banyak hal dan sangat penting bagi kita. Pesan yang merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang datang belakangan. Pesan yang selalu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW, baik secara umum maupun juga secara khusus, yaitu pesan untuk wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita bertakwa kepada Allah. Takwa yang di dalamnya berarti Allah itu ditaati, tidak didurhakai. Allah senantiasa diingat, tidak dilupakan. Dan Allah senantiasa disyukuri, tidak dikufuri. Nah, ikhwani fiddin, azakumullah, juga para ummahat rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk mengingat apa yang disebutkan di dalam pengertian takwa yang barusan kita dengar. Dan alangkah butuhnya kita kepadanya. Karena ini yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Allah tidak membutuhkan kita. Bukan hanya fisik kita, bahkan juga alam semesta ini Allah tidak butuh kepada mereka, kepada makhluknya. Allah sudah menyatakan dirinya ghaniyun anil alamin. Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan makhluknya, siapapun dia. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, juga para ummahat, Allah tidak butuh kepada amalan kita, bahkan ketakwaan kita. Allah tidak butuh kepada ketakwaan kita, kesolehan kita, keikhlasan kita. Tapi kita yang membutuhkan. Bagaimana kata Allah juga dalam ayat di dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum uhsiha iyyakum. Nah, wa fiha iyyakum. Nah. Allah yang menyempurnakan amalan tersebut, Allah yang melipat gandakan amalan tersebut untuk kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah menyebutkan dalam ayatnya, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Korban yang kita sembelih, darahnya tidak sampai kepada Allah. Bahkan daging-dagingnya pun juga tidak sampai kepada Allah. Itu sebuah gambaran puncak pengorbanan. Ketika seorang mengeluarkan harta yang dia miliki, yang dia cintai, itu semua tidak berguna bagi Allah, tidak bermanfaat untuk Allah, tidak menambah kemuliaan Allah, tidak menambah kerajaan Allah. Tapi yang sampai dari pengorbanan tersebut, sampai kepada Allah adalah takwa yang mendasari pengorbanan tersebut. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, di dalam takwa tadi disebutkan bahwa Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Adalah hal yang sangat pantasnya untuk kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Nikmat yang tiada taranya. Nikmat yang sangat mahal. Sangat pantas untuk kita bersyukur Allah telah memberi taufik kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal, beribadah di bulan Ramadan ini dengan demikian mudahnya. Kita bersyukur kepada Allah dengan Allah memberikan taufik kita mengamalkan amalan-amalan tersebut berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Syukur yang tidak mungkin bisa kita ungkapkan, kita jalankan dengan sempurna. Tapi Allah pun mengingatkan kepada kita kalau wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kamu betul-betul bersyukur, pasti aku tambahi nikmatku kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka ketahuilah sungguh azabku sangat keras. Ikhwani fiddin azakumullah, betapa yakni layaknya kita untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa taufiknya kita dipilih oleh Allah untuk memahami, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, beramal, beribadah, berakhlak, bermuamalah dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama yang mengikuti jalan jejak salaful ummah. Nikmat ini, ikhwani fiddin azakumullah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang tiada terhingga. Sehingga sangat pantas untuk kita wujudkan bukti tanda syukur itu dengan rukun-rukun yang sempurna kita melaksanakannya semampu kita. Kita akui ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa beramal beribadah di bulan Ramadan ini dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kita yakini bahwa nikmat ini yang satu ini bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini sangat besar, ikhwan. Apapun juga yang kita rasakan, bahkan itu semua datangnya dari Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun yang kamu rasakan, nikmat yang kamu rasakan itu adalah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita berada di atas manhaj yang sahih, akidah yang sahihah, ilmu yang lurus dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah yang kita kenal jalan hidup mereka. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, rukun yang ketiga dari syukur itu, laksanakanlah, gunakan nikmat yang telah Allah berikan ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimudahkannya kita memahami ajaran agama kita, maka buktikanlah tanda syukur itu dengan semakin tekun, semakin giat, semakin bersemangat kita untuk mempelajarinya. Nah, mengamalkannya dan juga menyampaikannya kepada mereka yang belum tahu. Ini syukur. Kalau kita salah satunya hilang, berarti kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkap lagi, nah, kita pun bersyukur kepada orang-orang yang menjadi sebab kita mendapatkan hidayah. Termasuk diantaranya adalah kedua orang tua. Mereka menjadi sebab kita mendapatkan hidayah, kita mengenal agama ini. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La yashkurillah man la yashkurinnas." Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia. Ikhwani fiddin azakumullah, juga para ummahat, auliya'ut tulab, diingatkan oleh Allah tadi, "La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kamu kufur, mengingkari nikmat tersebut, tidak menggunakannya, tidak menjalankannya, tidak menggunakannya untuk taat kepada Allah, tidak mempunyai semangat untuk mempelajari, mengamalkannya, tidak mengakui bahwa itu datang dari Allah, tidak pernah memuji Allah dengan kenikmatan tersebut, ingat, azabku sangat keras, kata Allah. Bisa jadi nikmat yang sudah kita peroleh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Nikmatnya mempunyai ilmu, beramal dengan sunnah, dengan akidah yang sahihah, itu dicabut oleh Allah sehingga amalan yang kita lakukan bukan lagi berdasarkan bimbingan Al-Quran dan sunnah, tapi hawa nafsu, perasaan, akal, atau ikut-ikutan waliyadzubillah, atau yang lain, karena ingin dipuji, karena ingin dihargai orang, diterima oleh orang. Nah, waliyadzubillah, itu termasuk diantara, nah, boleh bisa dikatakan sebagai diantara azab. Ketika seorang itu tidak bersyukur kepada Allah, dicabut kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia. Wal-iyadubillah, sampai demikian parahnya. Sebagaimana kata Allah, buat mereka yang memilih jalan bukan jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan dia kepada apa yang dia pilih, kemudian kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sudah jelas al-haq di hadapannya, petunjuk dia dapatkan, dia ketahui ilmunya, tapi karena mungkin karena tidak mendapatkan penghargaan orang lain, jalan orang yang beriman sudah dia ketahui, dia pilih jalan yang lain, maka Allah jadikan, nah, sekalian kami palingkan dia kepada apa yang dia pilih, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam wa sa'at masira. Nah, ikhwani fi din, jazakumullah. Itu bisa jadi merupakan adab yang sangat buruk bagi orang-orang yang mereka telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, tapi kalau dia betul-betul bersyukur pada Allah setelah mendapatkan petunjuk ilmu ini, sebagaimana kata Allah, wa yazidullahu walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang mau menerima petunjuk, mereka yang mau mengamalkan apa yang mereka dapatkan, mereka pelajari, mereka dengar dari kebenaran dan al-haq dan al-hikmah, zadahum huda, Allah tambah hidayah buat mereka, Allah tambahkan ilmunya lahir dan batinnya, dan atahum taqwahum, Allah berikan pula kepada mereka takwa mereka. Nah, ikhwani fi din, jazakumullah. Belum lagi nikmat yang lainnya. Nikmat juga diantara nikmatnya nanti mungkin sebagian kita merasakannya. Anaknya mungkin berprestasi di tempat dia belajar. Ini salah satu nikmat, tapi dari sisi mungkin belum. Nah, artinya masih dalam artian nikmat duniawi. Yang ini juga wajib untuk kita syukuri. Ya. Nah, kita syukuri bahwa itu memang nikmat dari Allah. Allah mudahkan dia belajar, Allah mudahkan dia memahami. Nah, minta kepada Allah supaya Allah juga bantu dia untuk mengamalkan apa yang dia sudah pelajari. Nah, ikhwani fid din, jazakumullah. Mereka anak-anak kita yang belajar di ma'had, mempelajari ilmu-ilmunya para salaf yang merupakan warisan para anbiya wa rusul, itu nikmat, salah satu nikmat yang tiada terkira. Oleh karena itu juga wajib untuk kita syukuri nikmat mereka bisa belajar mengenal manhaj salaf, mengenal akidah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, manhaj yang dijalani oleh Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nikmat mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membersihkan hati dan jiwa mereka, maka syukuri nikmat itu, jaga nikmat itu agar Allah tambahi nikmat tersebut, mereka semakin mengerti, semakin cinta kepada ilmu, dan semakin cinta untuk menyanyi kebesar keinginannya untuk mengamalkan ilmu tersebut dan menyampaikannya kelak. Nah, ikhwani fiddin, jazakumullah. Yang kedua dari takwa itu adalah Allah itu yudhkar wala yunsa. Allah yudhkar wala yunsa. Allah nantiasa diingat, tidak dilupakan. Dimanapun kita berada, kita senantiasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. maka jagalah Allah. Jangan sampai kita kedapatan dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan Allah tidak melihat kita di dalam hal-hal yang Dia sukai dan Dia ridai. Nah, dengan berzikir, tidak hanya lisan kita yang mengucapkan dan menyebut nama Allah ataupun istighfar, tapi batin kita, alam pikiran kita pun senantiasa ingat bahwa kita senantiasa berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, dan tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunsa, jangan Allah dilupakan dengan berbuat maksiat, berbuat kelalaian, menyelisih perintah Allah dan melakukan hal-hal dilarang oleh Allah. Ini akan membuat kita bukan hanya lupa kepada Allah, tapi juga lupa kepada kemaslahatan diri kita sendiri. Kemudian poin yang ketiga di dalam takwa ini, Allah yuta' wala yu'sa. Allah ditaati, perintah-perintahnya dijalankan, larangan-larangannya dijauhi. Bukan sebaliknya, perintahnya dilanggar tidak dikerjakan, larangan-larangannya justru yang dikerjakan. Wal'iyadzu billah. Perintah yang paling utama, ikhwani fiddin azakumullah, tadi bertakwa kepada Allah. Perintah lain yang juga senantiasa hendaknya kita ingat, yang juga menjadi dasar itu semua adalah mengikhlaskan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk yang merupakan bagian dari pengertian ibadah ini. Kita mengikhlaskan amal ibadah kita secara pribadi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, salat kita, puasa kita, sedekah kita, jihad kita, dakwah kita, juga dalam hal misalnya bermuamalah, ta'awun kita dengan kemenyani ikhwan kita ataupun yang lainnya kepada lembaga misalnya, kita jadikan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita mengajar, kita mendidik anak, kita mengawasi mereka, kita jadikan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata dia anak saya, anak kita atau murid kita, tapi juga memang karena kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita senantiasa butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada kita, kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak membutuhkan amalan-amalan yang tercampur dengan niat apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Riya sekecil apapun itu sudah merusak amalan dan ibadah yang kita kerjakan. Susah payah kita mengerjakannya, melakukannya siang dan malam, tapi dikotori oleh setitik riya. Allah menyatakan taraktuhu wa syirkah dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ana aghna syuraka anis syirk, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan, siapa yang mengerjakan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia persekutukan di dalam amalan itu aku bersama sesuatu selain aku, kata Allah, taraktuhu wa syirkah, aku lepaskan dia dengan kesyirikan. Allah tidak butuh dengan amalan-amalan kita yang kita campuri dengan niat-niat bukan karena Allah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, Allah mengingatkan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah dengan semua pengertian ibadah yang kita ketahui. Tidak hanya meliputi semua ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, tapi juga ibadah-ibadah yang terkait dengan muamalah kita dengan sesama. Hendaknya harus kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih jalan pun itu juga karena Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan ataupun yakni ingin belajar, ingin datang ke majelis, itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ketika tidak ada penghargaan, kemudian dia tinggalkan majelis. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah perkara yang berat. Keikhlasan ini adalah perkara yang berat. Tapi itu yasir liman yassarahullah. Mudah, karena ini memang amalan-amalan hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bainal mar'i wal qalbi. Allah mendinding antara seseorang dan hatinya. Dia tidak beriman dan bahkan tidak ikhlas kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya meminta bimbingan, kita hanya minta pertolongan kepada Allah untuk diluruskan setiap ucapan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, dan bahkan juga mungkin perasaan-perasaan ataupun emosi yang terungkap, terluap dari kita. Itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, juga para ummahat. Nah, ini hikmah, kalau memang ini datang dari Allah, inilah hikmah yang anak tawarkan kembali kepada antum sebagai pemiliknya. Sebagai pemiliknya. Nah, siapapun dia yang menyampaikan, hendaknya kita menerima hikmah kalau memang itu hikmah. Seperti dikisahkan ketika Harun Ar-Rasyid bersama para pengawalnya, khalifatuh kaum mukminin, Amirul Mukminin dari Bani Abbasiyah. Nah, itu diingatkan ketika dia berjalan bersama seorang, yang ini rombongannya, seorang Yahudi kafir datang menghadang di tengah jalan. Ittaqillah, mengingatkan seorang penguasa muslimin yang terkenal memang zunad, alim, rabbani, dikenal oleh kesalehannya. Ittaqillah, seorang Yahudi mendengarkan perkataan itu, Harun Ar-Rasyid turun dari kudanya, sujud kepada Allah. Diingatkan oleh para pembesar, para pengawalnya, ya Amirul Mukminin, dia Yahudi kafir, tapi dia mengatakan ittaqullah, menyuruh saya bertakwa kepada Allah. Nah, ikhwani fiddin, apa yang kita bisa ambil? Perintah takwa ini, siapapun yang mengucapkannya, wajib untuk kita tunduk dan menerimanya. Bagaimanapun caranya dia menyampaikannya, wajib untuk kita menerimanya, karena Allah mengancam orang-orang yang aladdul khisam. Wa idza qila lahuttaqillaha akhadathul izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mi'ad. Ketika dikatakan kepada dia, bertakwalah kamu kepada Allah, dia ditahan oleh kesombongannya. Akhadathul izzah, kemuliaannya menahan dia, membuat dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mi'ad. Cukuplah dia mendapatkan jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, na'udzubillah, ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita menunggu orang yang maksum untuk menyampaikan, maka tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi memang berat penyampaian itu buat mereka yang menyampaikan. Sekian banyak ayat, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi ancaman dan peringatan buat mereka. Tidak hanya kita yang berada di majelis, di depan majelis, tapi kita mungkin menyampaikan kepada orang lain. Kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah ketika kamu mengucapkan apa yang tidak kamu lakukan. Ini ancaman yang sangat berat. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai disebutkan oleh para ulama, neraka itu dikobarkan nyalanya bukan untuk orang-orang yang menyembah berhala lebih dahulu, tapi untuk orang-orang yang beramal. Untuk orang-orang yang beramal. Mereka yang mencari ilmu supaya dikatakan ustaz, jauh-jauh merantau mencari ilmu, duduk bersama para ulama untuk hanya dipanggil ustaz, untuk bisa dia mendapatkan tempat. Nah, pujian ketika ditunjukkan nikmat membaca Al-Quran, ilmu, seorang qari yang melihat betapa besar nikmat itu, ditanya oleh Allah, apa yang kamu inginkan dengan ilmu yang kau pelajari, bacaan Al-Quranmu? Ya Allah, aku membaca Al-Quran karena engkau, aku mempelajari ilmu karena engkau, didustakan oleh Allah. Tidak, kamu dusta. Kamu beramal, kamu mencari ilmu, kamu membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran supaya dikatakan qari, dan sudah dapat kamu gelar tersebut. Sudah dipanggil seorang sebagai seorang qari. Kemudian dia diseret, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah, mati syahid, ditunjukkan kepadanya pahala syahid. Nah, ditanya apa yang kamu lakukan dengan jihad itu? Ya Allah, tidak ada. Dia niatnya dia berjihad, membela agama Allah, membunuh atau dibunuh. Nah, membunuh atau dibunuh itu yang dia cari. Tidak, kamu berbuat demikian supaya kamu dikatakan pahlawan, kamu dikatakan mujahid, kamu dikatakan pejuang, dan sudah kamu dapatkan gelar itu. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian hartawan. Nah, dia ditunjukkan kepadanya nikmat. Nah, ya, balasan dari dia, nah, penggunaan harta yang bermanfaat itu. Ketika ditanyakan, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Tidak ada satu pun jalan kebaikan melainkan aku keluarkan harta di sana, ya Allah. Tidak, kamu dusta. Kamu berbuat demikian supaya kamu dikatakan seorang muhsinin, donatur, orang yang karim, pemurah, dan kamu sudah dapatkan gelarnya. Dia pun diseret. Cukup gitu. Apalagi hadis yang lain yang menyebutkan seorang yang dia, nah, ususnya keluar, lalu dia berputar-putar seperti keledai berputar-putar di mesin penggilingannya. Kenapa kamu ya fulan? Bukankah kamu yang dahulu beramar ma'ruf nahi mungkar? Iya, saya mengajak kamu kepada kebaikan, menyuruh kamu kepada kebaikan, tapi tidak melakukannya. Saya melarang kamu dari kemungkaran, tapi saya justru mengerjakannya. Wal'iyadu billah. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, juga para ummahat. Nah, ini hikmah ataupun dhalla yani dhallatukum, barang kececer milik antum semua. Semoga bermanfaat buat antum, buat kita semua. Dan Allah jadikan ini barakah. Allah senantiasa jadikan itu mengingatkan kita untuk yani meluruskan kembali niat kita berjalan dengan yani datang kepada Allah dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Dan semoga Allah mengampuni kita kesalahan-kesalahan kita akibat ketergelinciran kita di masa-masa yang lalu, dan menjaga kita di masa-masa yang akan datang. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ini yang mungkin Anda bisa sampaikan pada kesempatan ini dalam bentuk yakni, nah, semuanya bisa kita ambil dari apa namanya pesan takwa tersebut, lebih-lebih lagi terkait dengan pananda yang akan berlibur dan kembali kepada abi dan uminya. Pesan takwa tadi juga sangat berguna. Bertakwalah antum kepada Allah terhadap hati-hati mereka, bukan fisik mereka. Sangat susah menjaga hati itu, ikhwan fillah jazakumullah. Dan betapa mahalnya keselamatan hati itu. Mereka anak-anak yang masih bersih fitrahnya, masih sehat, masih hidup hatinya, masih putih hatinya. Jangan antum jadi sebab kotornya hati itu. Hilangnya hati itu dari dada-dada mereka. Hilang hafalan-hafalan mereka. Ittaqullah ya aba wa ummahat. Bertakwalah kepada Allah. Taqullah. Jaga anak-anak antum. Jaga mereka. Selamatkan mereka dari kotoran-kotoran yang merusak hati mereka. Bantu kami, para mudarisin dan mudarisat, yang mencoba berjuang untuk membimbing dan menjaga anak antum, mengisi hati anak antum dengan cahaya dari Allah, ilmu, ma'rifat kepada Allah. Mereka mengenal agamanya, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bantu kami. Jangan mereka berada bersama abinya, bersama uminya. Malah apa yang telah dia bangun, dia diletakkan dalam hati itu menjadi hilang. Maka ikhwan fillah jazakumullah dan juga para ummahat, ittaqullah. Allah akan menanyakan kepada kita apa yang jadi tanggung jawab kita masing-masing. Nah, ini bentuk ta'awun kita. Ya. Ini peringatan juga buat kita semua. Nah, maka, nah, ambil. Mudah-mudahan Allah menjadi memberikan taufik kepada kita semua untuk betul-betul menjaga keselamatan hati mereka. Ini yang sangat penting, ya fanifidin rahimullah, dan juga para ummahat. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memudahkan kita untuk menjaga mereka. Yang mereka ini semoga menjadi qurratu ainin lana, menjadi penyejuk mata kita. Mereka yang akan menjadi sebab Allah mengampuni kita, memuliakan kita di akhirat, mendapatkan mahkota yang diberikan oleh Allah di akhirat. Na'am, nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta.